Bu. Iku ganjarane gede. Bojomu teko kerja nanti sambut. Ketika suami pulang kerja sampai di depan rumahmu, pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Lak guyu. Ngene iki ana sing gremeng. Lah, wong lanang ana dapurane peristiwa besar. Bojo kok di dapur-dapurno. Kepulangan suami harus disyukuri, alhamdulillah. Lapo bojo mule ae kok disyukuri? Yo iya. Soale nek bojomu lali, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Disyukuri, alhamdulillah, Pak, kok gak lali omahe. Ya coba sampean kliru mlebu omahe rondo ya apa, Pak? Maka disyukuri, disambut, alhamdulillah, udah pulang papa. Udah mama, papa matonya dapat 2 kedok. Suketnya juga papa kendelin. Sekalian papa bawa pulang. Masa papa udah dapat 2 kedok? Iya udah selesai kok mama. Ya udah kalau gitu makannya udah siap, yuk makan bareng mama yuk. Bentar mama, papa mau ke belakang, sekalian papa mau ngerok teletong. Nah ibu kan udah ngerti jam-jam segitu suami pulang kerja, nan siap-siap menyambut kepulangan suami. Aduh so sing bersih, gawe pakaian sing rapi, pakai parfum, gawe Rexona, ojo Remason. Remason campur minyak kayu putih, raine ditambali koyo, nganggo daster welek jere bokong bedah rongkilan. Ngono sing lanang sik tas mlebu omah wis disengap, oleh duwe tagak, gak oleh duwe gak nek mule. Sing lanang senden cagak karo duwe. Makane ndok kene akeh rondone. Sing lanang kematen disentaki terus. Embo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul ardina was samawatil ula, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du, sa'adat al-afadil wa ashab al-fadail, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, dan para sesepuh yang senantiasa dimuliakan dan sama-sama kita ta'zimi. Segenap ta'mir Masjid Al-Hidayah yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, adik-adik remaja masjid, konco-konco santri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang semuanya saya doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, diridhoi Allah, dicintai Allah, disyafaati Rasulullah, disayangi Rasulullah, disayangi Anwar Zahid. Guyumu kaya gak gelem. Gak gelem ya wis. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini atas izin Allah, atas pertolongan Allah, kita dapat sama-sama hadir, berkumpul bersama, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, dan insya Allah bertolabil ilmi di tempat yang gembrebyek ini dalam keadaan umek dewe-dewe. Kita dikaruniai Allah nikmat Islam, iman, ihsan, dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat wal gak nyaut, sehat wal afiat. Gimana kabarnya saudaraku, sehat? Saya yakin Anda semua sehat-sehat karena tadi Anda datang kemari dengan berjalan sendiri-sendiri. Isok melaku dewe dewe iku tandane sehat. Wonten ta niki wau sing dugi mriki digotong? wonten sing dipekul, wonten sing diangkut gawe ambulan, boten, semuanya bisa datang dengan berjalan sendiri-sendiri. Itu tandanya sehat. Sehat saja tidak cukup kalau tidak didukung dengan afiat. Karenanya istilah yang tepat adalah sehat wal afiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, sehat dengan afiat itu konotasinya berbeda. Mbok gak dikatekno aku omong. Oke. Begitu aku berdiri, ibu-ibu yang sebelah sini langsung tepuk tangan. Aku memang tahu apa yang kau mau. Karena memang aku tahu bahwa perempuan itu lebih suka yang berdiri. Sehat dengan afiat itu beda. Kalau sehat itu sehat, sedangkan afiat itu afiat. Jadi sehat ambek afiat iku gak podo. Nek sehat iku sehat, lelek afiat iku afiat. Sehat itu orientasinya zahir, sedangkan afiat itu orientasinya batin. Mbah ngerti mbah gak wong jarsari diomongin ngene. Sehat itu substansinya, alah tambah angel. Aku sih sebenarnya sadar kalau yang aku omongin ini orang-orang yang enggak begitu cerdas. Mangkel ta. Tak lokno gak begitu cerdas mangkel. Sing mangkel tersinggung atine lara krungu omonganku, silakan minggat. Pokok ngaji bareng Anwar Zahid harus siap mental, zahir batin. Gak oleh mangkelan, gak oleh loro ati, gak oleh tersinggung. Adek mangkelan, adek loro ati, adek tersinggung, aduan minggato. Sehat itu kaitannya dengan jasmani, badan, awak sakujur, tubuh luar. Kalau afiat itu kaitannya dengan rohani, dengan hati, dengan nurani, dengan jiwa. Sehingga afiat itu artinya sehat yang bernilai ibadah. Afiat itu adalah sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Afiat itu artinya sehat yang tidak dipakai maksiat. Karena mohon maaf, banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Tubuhnya sehat tapi hobinya maksiat. Ayo nyauto. Badannya sehat tapi hobinya maksiat. Tubuhnya sehat tapi perbuatannya jahat. Tubuhnya sehat tapi moralnya bejat. Tubuhnya sehat tapi kelakuannya kepar bang. Dosone separo edan. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Sebelum saya lanjut, tolong pertanyaan saya dijawab. Nggih? Nggih? Dengan satu perjanjian, lek jenengan jawabe banter, ngajine rodok suwe. Lek jenengan jawabe alon, ngajine dilu ae. Lek adek pertanyaanku gak dijawab, tak tinggal mulai. Deal? Deal? Ya wis, janji. Pokok adek jawabnya banter, ngajine rodok suwe. Lek jawabnya kalem, alon, ngajine dilu, gak dijawab, tinggal mulai. Siap jawab pertanyaan? Siap jawab pertanyaan? Oke. Nun sewu, orang yang tubuhnya sehat tapi hobi maksiat, tubuhnya sehat tapi perbuatannya jahat, tubuhnya sehat tapi moralnya bejat, niku wonten napa mboten? Wonten. Wonge ya teko? Manggone nduk sebelah ndi? Dukur panggung. Matur suwun. Saya ngomong betung menit mestinya. Awas, tunggu pembalasanku. Ya wis, badannya sehat, hobi maksiat. Badannya sehat, perbuatannya jahat. Badan sehat, perilakunya bejat. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Memang jamaah sekalian, rata-rata itu podo karo umume. Lah umume iku padha karo rata-rata. Lah rata-rata iku padha karo umume. Lah umume iku padha karo gendeng kabeh. Bisa dikatakan 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Yang perbuatannya jahat itu umumnya juga orang-orang yang berbadan sehat. Leres? Sing perilakune bejat iku ake-ake ya wong sing awake sehat. Nggih napa nggih? Gak percaya ta? Ayo dibuktekno. Koruptor-koruptor negeri ini sing tukang ngentekno duwite negara, tukang mangan duwite rakyat. Niku tiang-tiang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang ngerubah kuitansi oleh bantuan ki asline nule rolas kok kari pitu, itu orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Para rentenir lintah-lintah darat sing tukang nganakno duit ngutangi dom nyaure cagak listrik, ngutangi tatal nyaure blandar, iku wong sing awake sakit napa sehat? Sing tukang nyolong ayam, tukang nyolong motor, tukang nggih rusuh nduk gone kampung niku tiang-tiang sing awake sakit napa sehat? Yang suka ke karaoke, yang suka dugem ajep ajep ajep ajep ajep ajep ambek mendem iku wong sing awake sakit napa sehat? Sing senengane gendak bojone tanggane itu orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Ibu-ibu yang suka gosip, suka ngerumpi, tukang ngerasani, iku wong wedok sing awake sakit napa sehat? Sing tukang ngomel, tukang ngamuk, tukang nyelatu bojone, iku wong wedok sing awake sakit napa sehat? Niku wong njawab dhewe-dhewe kok. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Oleh karena itu para jamaah, orang-orang yang tubuhnya sehat tapi hobi maksiat, tubuhnya sehat tapi perbuatannya jahat, moralnya bejat, iku jane luwe apik lara ae. Nek lara kan gak sepiru wae. Lah daripada sehat maksiat, nambah-nambah itu. So, jawabe alon awas lho yo ngajine dilu. Timbangane sehat perbuatane jahat, iku yo numpuk-numpuk do. Timbangane sehat morale bejat padha karo gedhekno dosa atuan gering. Lek gering kan mending. Biasane lek gering terus eling. Tapi mohon maaf ibu-ibu, bukan berarti orang-orang yang sakit itu andekan dia sehat lantas dia berbuat maksiat. Engko langkung omonganku ngene iki ibu-ibu akeh sing salah paham. Ana tanggae lara disambangi nang karo diomongi ngene. Pancene sampean ku ya apikan nek lara ngene kok, Mbak. Aman lek sampean lara ku aman, wong cangkemmu ku gak kenehan. Soale engko lek sampean sehat mesti sampean maksiat. Ya aja ngono, Bu. Engko lek sampean ngono ana tangga lara nang diomongi ngono, insyaallah lambemu ditapuki wong. Artinya gini, sakit itu ujian, tapi sehat itu juga Jawabnya alon, berarti ngajine dilu. Oh kan mau wis deal. Adik jawabnya banter, ngajine rodok suwe. Lek jawabnya alon, ngajine dilu. Lek iki mau jawabmu alon, berarti ngajiku dilu. Lah aku ngaji suwe, ngaji dilu, podo ae. Kono aneh wis dibungkus. Sesuai keputusan rapat. Berarti ngajine dilu nggih? Mau jawabmu di jawabmu alon ngono. Oh, diulang. Ya wis. Sakit itu ujian. Lah, sehat itu juga ujian. Wedi. Sakit niku cobaan. Lah, sehat niku nggih? Coba jangan dikira yang namanya ujian itu cuman sakit, sehat pun ujian. Ojo dianggap sing arane cobaan niku mek lara tok. Masih waras, sehat iku yo cobaan. Jangan dikira yang namanya ujian itu hanya kemiskinan. Dadi wong melarat gak duwe duit, kekayaan dadi wong sugih duwite akeh iku yo cobaan. Bahkan fakta berbicara, banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi ternyata dia enggak lulus diuji dengan kekayaan. Lah selama niki wong Banjarsari iku ngarani ujian niku lek tepak loro panene ora dadi, iwake stres, gak duwe duwit, utange ngonoku dianggap ujian. Tapi lek tepak sehat, duwite akeh, panene ndadi, ngonoku anugrah. Padahal itu juga bagian dari ujian. Lapo sih masyarakat anggapane kok ngono? Memang mindset berpikir masyarakat kita ngerti tak gak ini? Ya seperti itu. Rata-rata menganggap bahwa hidup enak, hidup seneng, hidup bahagia itu kalau banyak harta, banyak duit jadi orang kaya. Sedangkan kalau nggak punya duit jadi orang miskin, dipikir gak iso enak, gak iso seneng, gak iso bahagia. Roto-roto anggapane ngono, padahal itu salah. Kaget ya wis. Habisnya enggak ngedengerin kata-kata aku, malah banyak yang terkesima memandang wajah aku. Bu. Bu. Jangan dikira bahagia cuman milik orang kaya. Aja dianggap sing iso bahagia iki mek wong sugih tok. Orang miskin pun berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Andaikan yang bisa seneng, enak, dan bahagia itu cuman orang kaya yang banyak duitnya, sedang orang miskin, wong melarat, sing gak di duit iku gak iso bahagia, berarti Gusti Allah lah gak adil. Demikian pula sengsara, derita bukan cuma konsumsinya orang miskin. Anggite sing uripe soro iku mek wong melarat tok. Lah nek wong sugih sing duwite akeh kok gak tau soro ngono ta? Andaikan yang merasakan sengsara dan derita itu cuman orang-orang miskin sing gak ndek duit, sedangkan orang kaya yang banyak duitnya gak pernah menderita, gak pernah sengsara, berarti Allah gak adil. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Anggite sing lungguh nang kursi empuk-empuk ngene iki mesti luwih bahagia timbangane sing dongsong isore beduk. Durung karuan, lurahmu cakrake ngono gagahe ngono sampean gak roh lek utange akeh. Halo, Bro. Pangapunten, ingat banyak orang kaya hartanya berlimpah, duitnya sak pirang-pirang, dia bisa beli kasur tempat tidur yang mahal, merek ternama, mewah, mentul-mentul, mendut-mendut. Dia bisa beli kasur tempat tidur, tapi dia tidak akan bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? Lho nek kasure iso dituku, tapi nikmate turu ya gak kena dituku. Anggite sampean sing turu ndek kasur mewah, mentul-mentul, mendut-mendut iki kok mesti lebih nyenyak, luweh enak, luweh tanek timbangane sing turu geletak ndek ngisor lemean kardus rojah raja. Gurung karuan. Wong turu ndek kasur karo turu ndek lemean kardus, iku bedane cuma mek nek kate merem tok. Begitu wis merempet rasane padha ae. Nggih napa nggih? Nggih. Ha turu ndek kasur mentul-mentul mendut-mendut ngono iki kok, ha nek karo bojone gak rukun. Di mana enaknya, di mana nikmatnya wong ambek bojo gak rukun. Iya iso pancal-pancalan jejek-jejekan, jam 2 bengi lho iso ceblok bareng. Turu ngletak ndek ngisor lemean kardus rojah raja ale ambek bojone rukun ya keruntelan terus apane gak monak manak malah sampean tak kandhani yo saiki wong soge-soge kok wake sing kena penyakit angel turu namanya insomnia, mau tidur aja susah, mau memejamkan mata aja gak bisa. Kate turu lo gak iso, ketap, ketip, kelam, kelom, pelora, ploro, linga, lula. Kakean urusan, dia bisa tidur kalau udah minum pil obat tidur yang namanya Valium. 3 butir, 4 butir dia telan, dia baru bisa tidur. Iku wong soge-soge. Enakan sampean sing kere-kere iku lho. Mangkel ta, minggato. Lho sampean lek kepengin iso turu gampang, gantek nang apotek, gantek tuku obat tidur, gampang wong Banjarsari sampean kepengin iso turu. Berangkat to pengajian, lunggu wong gelek sendenan, duweh duweh. Malahan pangapunten yo, wong melarat. Mari nyambut gawe toko sawah, lesok toto omah sing nyambut langsung bojone, sing bukakno lawang bojone, sing nyiapno adus bojone, sing nyediakno mangan bojone, sing ngrewangi ngobrol bojone, sing ngancani turu bojone. Ayo wong soge-soge mulai toko kantor, sik tutup pintu gerbang, sing bukakno gerbang pembantu. Kate mlebu omah sing bukakno lawang pembantu, kate adus sing nyiapno pembantu, kate mangan sing nyediakno pembantu, kate ngomong sing dijak ngobrol pembantu, kate turu sing ngancani. Enak nduk endi yo enakan langsung diladeni bojo. Mulane Bu sampean rungokno, pung-pung bojomu cek melarat, manfaatno kemelaratane. Engko lek bojomu wis soge, samane gak kober ngeladeni. Engko gak dirungokno aku ngomong. Wabe pembantu lah bojone ndok endi? Meeting, shopping, ke mall, arisan, ndak enak. Wis salah disyukuri duwe bojo melarat iku, Bu. Malang gedekno ganjaranmu. Anggite. Bukankah istri menyambut kedatangan suami pulang kerja itu ibadah yang bernilai jihad? Bu. Bu. Iku ganjarane gede. Bojomu teko kerja nanti sambut. Ketika suami pulang kerja sampai di depan rumahmu, pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Ngelak guyu. ngene iki ana sing gremeng. Lah, wong lanang ana dapurane peristiwa besar. Bojo kok didapur-dapurno. Kepulangan suami harus disyukuri, alhamdulillah. Lha apa bojomu oleh ae kok disyukuri? Ya iya. Soale nek bojomu lali, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Disyukuri, alhamdulillah, Pak, kok gak lali omahe. Ya coba sampean kliru mlebu omahe rondo ya apa, Pak? Maka disyukuri, disambut, alhamdulillah, udah pulang papa, udah mama, papa matonya dapat 2 kedok, suketnya juga papa kendelin, sekalian papa bawa pulang. Masa papa udah dapat 2 kedok? Iya udah selesai kok mama. Ya udah kalau gitu makannya udah siap, yuk makan bareng mama yuk. Bentar mama, papa mau ke belakang, sekalian papa mau ngeruk teletong. Lah ibu kan udah ngerti jam-jam segitu suami pulang kerja, nang siap-siap menyambut kepulangan suami. Aduh so sing bersih, gawe pakaian sing rapi, pakai parfum, gawe Rexona, ojo Remason. Remason campur minyak kayu putih, raine ditambali koyo. Nganggo daster welek njere bokong bedah rongkilan. Ngono sing lanang sik tas mlebu omah wis disengap, oleh duit agak, gak oleh duit jane mule. Sing lanang senden cagak karo duwe. Makane ndok kene akeh rondone. Sing lanang kematen disentaki terus. Embo. Wong saiki ku dipikir soge iku mesti bahagia. Gak blas, Mbok. Wong melarat tanahe ciut, wong soge tanahe ombo, mangane ya padha sak piringe. Sing melarat mangan gawe sendok, sing soge iku lek mangan gawe sekrop ta. Padha. Melarat mangan lawone tempe, soge lawone sate, metu dadine ya padha. Apa wong soge-soge mangan lawone sate iku metu dadi tasbih renteng-renteng ngono. Ya enggak ya padha ae. Pikiranmu. Mangane nyaman rungokno. Wis balik. Sakit ujian, kaya juga nah, alhamdulillah dulur-dulurku wong Jarsari iki hebat-hebat. Sampeyan iki termasuk wong-wong sing imane kuat. Aku iso ngarani ngono. Iya. Bali sampeyan iku diuji karo Gusti Allah berupa sehat. Dikai cobaan Allah berupa sehat. Tapi gak digawe maksiat. Sehate sampeyan digawe nglakoni taat, sehat gelem salat, sehat gelem teko nduk pengajian. Iki sing diarani sehat wal afiat. Lah kalau enggak afiat, bengi-bengi ngene iki kon ngaji, males, ya wani kelone, Bro. Jenengan diuji sehat, gelem taat, sehat gelem marek nang Gusti Allah, sehat mau mendekat kepada Allah. Ini yang namanya sehat walafiat. Ibu bapak, kalau orang sakit dia mendekat sama Allah wajar. Wong loro marek nang pangeran pantes. Wong gering gelem zikir, gelem nyebut wajar. Pancen wong gering iku iso ya mek nyebut ngono iku. Pak loro nemen ngono kok. Allah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nyuguhi ngombe kok sakmene akeh to ya. Ya Allah. Ya Allah. Iki lek tau mbek kabeh aku lak anyang-anyangen. Ya Allah. Ya Allah. Lah aku iki wis gerang kok ngombe trimo dikeki sedotan ngene. Ya Allah. Ya Allah. aku lu sampai lali gurung matur suwun nang panitia, matur suwun konco-konco panitia. Anjen salah satu ciri khasnya Anwar Zahid itu kalau ceramah di mana-mana suguhane ngombe ya wake ngene. Soale lek ngombene titik panitiane remuk engko. Matur suwun. Anjen aku dikae ngombe wae seneng. Iki ana air mineral, aku ya seneng. Matur suwun. Isih ana Maison. Aku ya seneng iki, matur suwun. Sik ditambahi Ponari Sweat. Ya aku ya seneng matur suwun. Ana jaene, matur suwun aku ya seneng. Umpama ana kopine ya tambah senengan. Matur suwun. Wis ta lah seneng kabeh. Aku sing gak seneng ku situk oleh disuguhi kopi susu. Iku pantangan. Aku bingung soalnya. Karena menurut aku kopi susu itu minuman yang gak jelas. Nah ya apa wong kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Lak ruwet sih. Ya melek ya karuan melek, turu sisan turu. Kopi susu bingung no. Mesti jine ngajak melek, jine ngajak turu. Makanya tailing-iling, aku itu lek mari ngombe kopi susu. Meripatku mesti kiyir-kiyir. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Hei, matur suwun. Iki golek wong loro gelem marek nang Allah pantes ancene tepak loro. Lho sampean lak gak loro sih. Samanku sehat. Tapi sehate gak digawe maksiat. Sehate digawe taat. Iki sing diarani sehat wal afiat. Terlebih semangatnya Remaja Masjid Al-Hidayah. Surprise saya untuk Remaja Masjid Al-Hidayah dengan menyelenggarakan acara malam hari ini. Mohon doa, mudah-mudahan Remas Al-Hidayah ini betul-betul kualitas, menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang beradab bukan yang biadab, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang ahli wiritan dan ahli Al-Quran bukan yang ahli pacaran dan gendaan. Rapaham yowis. Dan sekarang tantangannya berat. Tantangan sekarang diantaranya yang merusak generasi muda Islam itu pakai gerakan 3F dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, karena diperangi secara fisik kalau di Indonesia ini jelas sulit. Ya diperangi secara mental, diantaranya mereka pakai gerakan 3F. F yang pertama food. Food itu bahasa Inggris. Lek bahasa Jepangnya lebadokan. Lah. Coba sekarang makanan yang beredar itu kan banyak yang membahayakan. Bukan hanya dari segi kehalalannya, tapi dari jenis dan bahannya saja. Banyak yang mengandung bahan kimia, itu merusak kesehatan, merusak sel-sel otak. Sama ini ngurung makna otak gak? Lah dengan sendirinya nanti otaknya generasi muda kita itu akan dihancurkan lewat makanan semacam itu. Hati-hati. Arek biyen iku akhlake api-api, makanannya enggak terkontaminasi dengan bahan kimia. Natural, alami, arek biyen ku panganane yo telo, bolet, pohong, tales, gembili, cengkerut, ganyong, bote, tiwul, gaplek, makanya ngisinya ya perengkel-perengkel. Tapi akhlaknya api-api, ngarep saya gitu tonton, hati-hati. Saya hanya mengingatkan secara garis besar saja. Lek kurang yo kapan-kapan ngundang omane. F yang kedua, film. Ini juga merusak moral. Lihat, Di televisi saja, sinetron-sinetron dan film yang ditayangkan itu kan banyak yang enggak mendidik dan membahayakan anak-anak. Halo? Sampai sekarang banyak ibu-ibu yang benci sama azan asar. Rumah azan asar itu semua orang muring. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu semua orang muring, cek banternya sih azan. Mungkin ini kita pak nonton Ica. Berarti wayah seru-seru nih, serius-serius nih, konsentrasi fokus nonton Ica. Krungu adzan asar iso murang muring. Ngemau wangkel, soalnya serius. Udaran. Aku sing paling gak seweneng iku Tapasya. Rupane ayu kelakuane. Padahal biyen waktu cilik yo apik lho kelakuane. Yo rukun ambe Ica. Dadi eleke gara-gara provokatore yo nenek yo asline. Lagi kapok wis diusir karo Fir. Engko tepak azan Isya. Hayya 'alal shalah. Yo mangkel wong wayahe boy. Anak jalanan. Ngene saiki lambene wong wedok tak cacep. Lung. Bu. Iku lek ditonton anakmu membentuk karakter. Anakmu kok dadine yo ngono iku modele, dadi anak jalanan. Makane lah dampingi putra-putri Anda menonton televisi. Diseleksi sing tepat ditonton endi, sing gak tepat ditonton endi. Dampingi apane wong gerangane yo seneng. Malah ngene iki ana sing pesen kok kadang-kadang anake ndok omah. Kok ndok omahe engko ibu cerita nono. Cepet aku ngrasak. Apa maneh film-film sing jenis yang ngono iku lah. Bangsane Miyabi, Maria Ozawa. Boh. F yang ketiga fashion. Fashion niku lek cara Banjarsari the gombal. Pakaian iki lho pakaian. Pengajian ae pakaiane ngene-ngene. Nek coba po nek tempat rekreasi, tempat WBL nganggo pakaian setan. Jin iki lho jin. Melefet engko kaose yo ngafret press body iku bahasa Inggrisnya the pating pecotot. Ya Allah, ya Allah. Kadang yo dawa tapi belekane daukur tembus Bengawan Solo. Apane ula kudu nyokot ta. Wis mbok bu mbok aku mek ngeling notok. Karena itu aku nonton jam kok bengok. Aku ngerti karepe sampean lak ngajak terus ngoten ta? Nggih, terus ya terus. Cuma syaraté sing rumangsa gak melu nyumbang, gak ade cerewet. Mari ngrungokno cerewet. Pangkatmu lho apa? Enggak dadi apa-apa kakean nama. Meneng. Sing dadi kepala desa meneng. Soalnya yo gak nyumbang. Maksudnya nyumbangnya Pak Lurah meneng-meneng. Kok menara iki langsung terus metuki takmir separuh aku. Ngono. Modele ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. ayat yang saya baca di awal tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung dan berbahagia bagi orang yang bisa membersihkan jiwanya, membersihkan nafsunya, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori nafsunya. Ini kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj, bukankah ketika Rasulullah mau di Isra Mi'raj kan dibelah dadanya, dibersihkan batiniahnya. Ceritane lak ngoten nggih. Emburanya, zaman gak ngerti ya wis nyautong, gih no cek cepet urusane. Iki soalnya aku kate pindah, ngajine gak suwe-suwe tak balik nih. Dokone ceritane kisah Isra Mi'raj itu sebelum diberangkatkan kan Rasulullah dibelah dadanya dan dibersihkan batiniahnya. Ceritane lak ngoten nggih. Nggih. Ngono, cek ketok goblokmu. Dadi mangkel minggato. Anget mau aku yang wis ngomong kok. Duh, Allah dawuh qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini sebelumnya didahului dengan sumpah, bukan cuma sekali, Allah sumpah sampai 11 kali. Gak percaya oleh sumpahnya Allah sampai ping 11 tak waca kok sama nitung. Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wa duhaha. Rupamu ayu-ayu oon nyauto Allah ngono lho. Mangkel minggato. Wasyamsi wa duhaha. Ini udah dua kali Allah bersumpah. Wasyamsi demi matahari, wa duhaha dan demi masa terbitnya, demi waktu duhanya. Udah dua kali. Wal qamari idza talaha. Dan demi rembulan ketika Allah mengumetkannya. Mengumet apa? Ya, memutarkannya. Berarti ping telu. Wan nahari idza jallaha. Dan demi siang hari ketika Allah memadangkannya. Menjinglangkannya. Apa? Lah meneranginya. Berarti ping papat. Wallaini idza yaghsha. Dan demi waktu malam ketika Allah menggulitakannya. Ping lima. Wassama'i wa ma banaha. Dan demi langit dan demi kok lali yo mikir. Anggitmu ngaji anggren jeplak ngono ta. Mikir, ceramah ngene iki gak gampang, mulane yo larang. Dan demi langit dan demi terbangunnya langit. Berarti loro, 5 tambah loro? Itu hitungi ngulak sekolah. Wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi dan demi penghamparannya. Wis loro maneh, 7 tambah loro? Wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi nafsu dan demi penyempurnaan nafsu, pranatanya nafsu. Songo tambah loro? Sumpah, sumpahnya Allah 11 kali. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau ini bukan sumpah, maka Allah memberikan ilham, petunjuk dan pemberitahuan kepada nafsu tadi tentang fujuraha yang jelek-jelek dan tentang taqwaha yang baik-baik. Apa yang disumpahkan Allah sampai 11 kali tadi? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya, sungguh sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu, bapak, saudaraku, jamaah sekalian, firman Allah yang didahului dengan sumpah itu menandakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang hebat. Wong sak urunge lho gak sumpah. Artinya orang yang bisa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, ini sungguh orang yang luar biasa. Bu, maka di batinmu itu ada cermin. Kalau cermin dalam batinmu itu kau bersihkan dengan menjalankan taat dan ibadah, maka itu cermin akan semakin bening, semakin bening, semakin bening, semakin bening, tambah bening, tambah bening, tambah bening, maka dia mampu memantulkan cahaya Allah cemerlang. Mantulnya cahaya itu kemana? Ke sekujur tubuh. Kalau mantul di mata, pantulan itu, maka mata itu suka melihat ciptaan Allah untuk diambil ilmu dan hikmahnya. Mata itu suka pakai baca Al-Quran, mata itu suka melek kalau diajak pengajian, karena pantulan cahaya Allah dari cermin di batinmu tadi. Halo, paham apa mboten? Tapi kalau nggak dapat pantulan cahaya Allah, matamu itu akan suka maksiat, matamu malah seneng ngintip wong adus. Ya kayak gitu. Nanti kalau cahaya itu mantulnya di telinga, suka mendengar nasihat, suka mendengar kebaikan. Kalau mantulnya di lisan, suka memberi nasihat, suka zikir, suka baca Al-Quran. Mantulnya di tangan, suka menolong, suka membantu, ngajak damai. Mantulnya di kaki, gemar melangkah ke tempat-tempat kebaikan, dan seterusnya. Itu karena pantulan cahaya Allah yang ada di batinmu yang dibersihkan dengan ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya sering bilang, ibu meskipun misalnya, mohon maaf, wajah ibu gak begitu cantik, biasa-biasa aja kali, tapi kalau itu pantulan dari cahaya hatimu, maka ibu akan nampak cantik walau tanpa make up. Itu namanya inner beauty. Kan kecantikan itu dari dalam. Tapi sebaliknya, kalau hatimu kotor, hatimu gelap, meskipun wajahmu sebenarnya cantik sih, pakai make up yang merek ternama, make up yang mahal, wis macae mentong-mentong moblong-moblong. Itu kalau diperhatikan wajahmu malah koyo King Kong. Ya soalnya hatimu bosok. Paham karepmu gak paham karep? Makanya terusannya ayat kan, waqad khaba man dassaha, sungguh sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini sebenarnya jamaah sekalian, ada yang senada ketika Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah rupanya ya do ahli maca Quran kabeh, nyatane ya do hafal. Kapal ya kebacut. Kan di sini udah Pak Lurah Nun Sewu dicanangkan gerakan baca Al-Quran. Komunitasnya namanya ODOC. ODOC itu singkatan dari One Day One Juice. Borang ngerti dijak ngomong ini. One Day One Juice, satu hari satu juice. Hari ini jus mangga, besok jus alpukat, besoknya jus sirsak, besoknya jus nanas. Satu hari satu juice, ibu. Kalau satu hari bisa baca Al-Quran satu juice, berarti kan dalam satu bulan bisa khatam sekali, betul? Sudah pernah dipraktekkan? Terima kasih atas kejujuranmu. Itu namanya orang jujur, aku suka sama orang yang jujur. Berarti keberatan kalau satu hari satu jus, ya dikurangi one day setengah jus. Kalau satu hari setengah jus, nah berarti dalam 2 bulan khatam Quran sekali. Kalau 2 bulan khatam Quran sekali, setahun kan udah bisa khatam Quran 6 kali. Betul? Sampun nate praktek? Matur suwun atas kejujuran niku. Berarti sik kabotan. Ya wis, lek sedina setengah jus sik keberatan ya dikurangi. Wandoi seperempat jus. Kalau satu hari seperempat jus, 4 bulan khatam sekali. Kalau 4 bulan khatam sekali, dalam setahun bisa mengkhatamkan Al-Qur'an 3 kali. Betul? Udah pernah praktek? Matur suwun. Sik kabotan. Lek kabotan ya dikurangi melih one day one lempir. Sedina sak lempir. Engko sedina sak lempir, 10 dina sak jus, sak wulan 3 jus. Hoi. Sek kabotan mateo. Wong Islam model apa? Al-Qur'an itu undang-undangnya, Al-Qur'an itu pedoman hidupnya kok. Masa sehari satu lembar saja keberatan? Embo. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk dan pranata dari bentuk itu. Iki yang ono sak gurunge Gusti Allah dawuh iki sumpah 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini, demi buah tin. 1. Wazaitun, demi zaitun. 2 kali sumpah Allah. Waturi sinin, dan demi bukit Turi Sina. 3 kali sumpahnya Allah. Wahadal baladil amin, dan demi inilah negeri yang aman Sentosa Makkah. 4 kali sumpah. Setelah sumpah 4 kali, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Lha sumpah ping 4 iku sing gawe ada takkid maneh loro. Lam ada takkid, qad ada takkid, makna pengukuhan. Nek sampean ngaji lak ngono nggih. Petala gak ngerti ya wis nyauto nggih ngono lho. Lah ngono. Bo. Ibu bapak, non sewu, di sini Allah lek dawuh gak gawe laqad khalaqnal insana fi ahsanil khalqi, tapi fi ahsani taqwim. Ini maknanya berbeda. Kalau fi ahsanil khalqi, ing dalem luwe bagus-baguse bentuk kedadian. Ini hanya berkaitan dengan postur tubuh. Memang secara fisik manusia ini makhluk yang bentuknya paling baik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Lek gak percaya, gelek wong lanang sing paling elek menurut sampean, jejerno bedes lanang sing paling ganteng. Yakin saya tetep apik wonge. Ya mergo wonge iku paling apik, mula gawe pakaian opo ae ya pantes, numpak kendaraan opo ae ya pantes. Wong lanang gawe pakaian sandal pantes, sepatu ya pantes, sarung pantes, celana ya pantes. Katok cingkrang ya pantes, gawe kaos pantes, gawe klambi ya pantes, gawe rompi ya pantes, gawe jaket ya pantes, gawe topi ya pantes, gawe koplok ya pantes, gawe capil ya pantes. Ayo coba, wedhus sing katok ana. Lah gak pantes. Numpak kendaraan mulai pesawat menungsoku ya pantes, numpak kapal laut ya pantes, numpak kereta api ya pantes, numpak bis ya pantes, numpak mobil ya pantes, numpak sepeda motor ya pantes, numpak sepeda ontel ya pantes, numpak becak ya pantes, numpak gledekan sisane ya pantes. Sapi kok tumpakno sepeda motor. Tapi artinya takwim bukan itu. Bukan hanya paling baik dari segi bentuk kejadian, tapi ada takwim nilai muqawamah. Manusia itu diberi kelengkapan oleh Allah berupa akal dan nafsu. Nafsu dan akal secara lengkap dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Kalau binatang cuma diberi nafsu saja, enggak diberi akal. Kalau malaikat hanya diberi akal saja, tidak diberi nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kita manusia diberi nafsu, diberi akal. Dengan nafsu manusia punya keinginan, punya kemauan, punya harapan, punya cita-cita, punya ambisi. Itu dari nafsu. Dan dengan akal Allah memberikan ilham, petunjuk dan pemberitahuan kepada manusia agar dapat memfilter, memilih dan memilah, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, itu dengan akal. Komplit, kita makhluk yang terbaik dari sisi Allah memberikan kita nafsu dan memberikan kita akal. Ibarat kendaraan, nafsu itu gas, akal itu rem. Halo? Kendaraan bisa jalan karena digas. Kendaraan jalan bisa mandek berhenti karena di berapati semangat toh. Direm, dibaleni. Kendaraan bisa jalan karena di gas. Kendaraan jalan bisa mandek berhenti karena di rem. Itu nafsu itu ibarat gas, akal itu ibarat rem. Oleh karena itu manusia paling hebat, ibadahnya bisa variatif dan indah. Kenapa? Karena akalnya dimodifikasi dengan keindahan nafsunya. Nafsunya dikendalikan dengan kehebatan akalnya. Lah kalau binatang itu cuma dikai nafsu, enggak dikai akal. Dia hanya punya gas tapi enggak punya rem. Maka binatang itu enggak ngerti aturan. Awang tanduran enggak melu icir ya dipangan. Soalnya dia hanya punya nafsu, ngegas terus, enggak tahu ngerem. Kapan leh nandur kok moro-moro mangan? Wedhus lanang kok ketok wedhus wedok nang pinggir rembong. Wis moro clingkrik pluk pluk pluk pluk pluk. Ngegas terus, enggak ono rime. Anek malaikat dikai akal, gak dikai nafsu, ngerem tok, gak tau ngegas. Makanya mbak ono panganan kaya apa enak, gak kepingin malaikat itu ngerem tok. Masih ono cewek wayu kaya apa, gak kepingin blas. Malaikat itu masih ketok bokong kau budi, biasa. Biasa, paling yo apa rek ada hantu tau sama nuhamban, ini ngono tok. Ya wong Banjarsari ketok bokong gede plorok ngono. Diteruskan mboten niki? Oke, kalau diteruskan, karena kita diberi nafsu dan diberi akal sehingga ibadah kita bisa variatif. Kita bisa bekerja, iso zikir, iso sholawat, iso istighosah, iso mujahadah, sholat yo lengkap, iso takbir, iso fatihah, iso ruku, iso itidal, iso sujud, iso tahiyat, iso salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Iso macam-macam, punya keinginan macam-macam. Kalau malaikat itu hidupnya monoton, malaikat itu tugasnya monoton. Malaikat yang ditugasi ruko ya selamanya, mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman ya ruko tok. Gak tahu sujud, kan sujud juga iso. Malaikat yang ditugasi sujud iso ya cuma sujud, gak tahu tahiyat. Malaikat yang ditugasi tasbih, dia cuma baca tasbih terus, enggak pernah zikir yang lain. Malaikat yang ditugasi baca takbir, iku dene iso eme Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis pokoke model FPI lah. Enggak paham dijak ngomong. Lah kalau kita kan variatif, Bu. Malaikat iku monoton bume sak model. Malaikat iku maca zikir la ilaha illallah, modele yo ngono iku, bacaane ngono iku, lagune yo ngono iku. Tapi lek manusia kan ndak. Sama-sama la ilaha illallah, modelnya beda-beda, lagune seje-seje, nontok kanggone. La ilaha illallah lek digawe adzan, lagune kudu melengking wong manggil. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau untuk adzan. Tapi kalau untuk takbiran, lagune kudu melas. Syahdu sendu menyentuh kalbu. Mulane wong lek krungu takbiran iki rata-rata nangis. Lagune. Coba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nek wis iki. La nangis padahal Ramadan gak poso lo nangis kurung takbiran. Iku sing guyu iku kulino. Lagune. Golek dikendikir mari salat yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cece, gawe tahlilan wis cece maneh. Tahlile nonton-nonton. Gone wong sugih berkate gedhe yo mantep. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkat gedhe. Ketemu berkat gepeng. Cece. Engko lek digawe selawatan yo la ilaha illallah la ilaha illallah. Cece-cece lagune. Padha la ilaha illallah. Ana maneh sing lagune melas nangisno wong. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah ono kanggo kematian sadurunge biasane ana sambutan para bapak para sederek jamaah matur suwun takziahipun penghormatanipun salajengipun monggo jenazahipun Pak Mudin niki sarang-sarang kita bidalaken dateng makbara nyusul Pak Lurah ingkang sampun tindak rumiyin. Nah, oke. Okay. Itu kalau malaikat uripe monoton. Uripe monoton. Tapi kita manusia, kita bisa bekerja, bisa ibadah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa zikir. Ini tidak dimampui oleh makhluk lain sekalipun malaikat. Malaikat itu enggak duwe kepinginan. Kita yakin dalam dunia malaikat tidak dikenal seminar. Malaikat ya gak tahu rapat. Ya gak perlu bangun menara, bareng gak perlu. Ya gak ate ngemis nggone jamaah. Tidak ada wacana-wacana apapun di dunia malaikat selain patron yang telah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa dia diciptakan. Ya wis ngono iku. Tapi kalau kita kan subhanallah indah, hanya saja karena kita punya nafsu ini kalau tidak dikendalikan akal dan hati bahaya. Sekarang mari kita merunut pada sejarah awal mula penciptaan manusia itu kan dibibiti penciptaan Nabi Adam alaihi salam, betul? Sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah. Nah, ada satu riwayat ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah menugaskan kepada 4 malaikat pilihan yang kebetulan 4 malaikat ini mempunyai akhiran nama yang sama. Il. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Bapak Ibu, malaikat-malaikat yang punya nama akhiran il itu adalah malaikat-malaikat yang dalam tanda kutip super ru'asaul malaika, malaikat-malaikat istimewa. Kalau tugasnya ya tentu saja semuanya sudah tahu, ini pelajaran anak TK. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail membagi rizkiku. Israel mencabut nyawamu. Terserah aku sing ceramah aku. Abalani rumakno. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail membagi rizkiku. Israel mencabut nyawamu. Lah. Kalau Israfil meniup sangkakala, nyebul trompet. Aku malah eling, tau ana arek enom takon ning aku. Bah. terusnya malaikat Israfil niku tugasnya nyebul trompet gitu, tak jawab yo wis karuan ditakokno menunggu saya takon meneh deh lah terusnya lah trompete malaikat Israfil niku pun disebul niku tandane kiamat nggih. Tak jawab, "Yo aku yo." Isih takon meneh. Lah terus sakniki trompete malaikat Israfil niku pun disebul tak dereng. Ya tak jawab, "Durung." Ya cuma wis dimut. Takon aneh-aneh. Ya tak jelasno. Ya nyebule ku yo ngenteni instruksi. Engko lek wis ana instruksi disebul iku kiamat. Terus dene ngene, mau berarti nyebule ku ngentosi kiamat. Ya iya. Ngono ku terus takon maneh lho, pertanyaan terakhir gregetno wae. Ngene lek takon. Ha nek nyebule ngentosi kiamat ku terus saiki malaikat Israfil ku penggaweane lapo sih. Aku yo gak kurangan akal ya, tak jawab. Oh, kon lek kepengin weruh, malaikat Israfil ku saiki penggaweane ngresiki trompete. Lah apa adek diresiki? Lho iya, lha engko lek trompete kotor. Sampe teyeng. Engko wayahe ana instruksi kiamat disebul cuma muni seprapat. Berarti kiamate lek mek seprapat, sing telung prapat lah gagal kiamat. Ngregetno lho arek-arek. Makane dadi kiai zaman akhire harus fleksibel. Ngerti angguyu. Fleksibel itu duduk kabel. Didik sambel ya didik umbel. Ya kudu lentur lah aja kaku-kaku. Kadang pertanyaane arek-arek ku aneh-aneh. Aku tau ditakoni ngene, "Mbah, saniki teknologi ampun canggih." Ya terus lapo? Takon, "Mbah. Takon opo? Bagaimana hukumnya akad nikah lewat internet?" Ya tak jawab, gak apa-apa angsal, oleh tapi mergo akad nikah lewat internet engko jimake ya kudu lewat internet aku nek ngumpuli bojone ya kudu lewat internet ngono ku sik takon meneh lah carane yo nopo bah aku murang-muring tak jawab bluetooth aku nung takone ngawur jawabe yo ngawur ngono takon nang ngene bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita aku yang jawab tergantung nontokin nduk ndi nontokin nduk pemean yo gak apa-apa nontoke tempat digawe bebekmu yo gak oleh takon gregetno enggo salah aku teko ket mau gak dikait-kaiti kok aku teko ket mau sik leren sing ketoplak ketoplak asline aku yang ngerti pamer maja masjid e ana grup selawate pamer ngerti sambutan sambutane apa yang ngemis nggih menara iku ngerti ya ngontong kepala desa sambutane gak suwe-suwe adik suwe apa mana adik metu dalile tak tinggal mule temen ya. Aku paling gak seneng lihat kepala desa sambutan adik dalil lapo iku wilayahku wilayahku diserobot makanya titenono walura makanya sambutan itu lek ada ayat Quran sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya wis ngono ae gak ada maca dalil iku lahanku yu. Ya apa saiki ku peran kiai sudah banyak diambil alih oleh para ahli. Dulu peradaban itu ikonnya kiai. Masyarakat ku apa wae marane nang kiai. Kiai jadi rujukan. Biyen. Makanya sampai kiai mampu memotivasi dan melahirkan semangat jihad melawan penjajah. Sampai Mbah Hasyim Asy'ari gawe resolusi jihad. Ya karena kiai itu jadi rujukan. Masalah apa biyen ndok kiai? Ancane ngono biyen. Halo. Nah, cirine kiai ku gak ada nolak. Dijaluki tulung apa gak ada balekno iku cirine kiai. Ana wong lanang mara sowan nang kiai, "Yai, nyuwun ijazah." "Hae apa?" bojo kula niku lho cerewet yae. Nyuwun donga kae bungkem cangkeme bojo. Ngono ku kiai yo gak nek nolak. Ya wis gampang, wacakno sumum bukumun onyum fahum layar jion. Yo diladeni padahal kiyaine sik tas dicelatu bojone. Ya lha ngono. Yai untuk kula lara yai nyuwun tombo disowo. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waluh ora mari malah abuh. Sebulno. Piye? Ana wong wedok bobot tuwa kok gurung lahir-lahir. Ya mara nang kiai. Terus pundi niki kiai? Mumpun sangang wulan ponjol kok gak lahir-lahir. Biyen ngono, anak nakal mara yai. Jaluk suwuk kiai. Biyen. Nah sekarang peranan kiai sudah banyak diambil alih oleh para ahli. Saiki ana anak nakal gak digowo nang gone kiai, psikiater. Loh, peranannya kiai sudah terkikis. Wong loro mripat, gak moro kiai saiki, dokter spesialis mata. Nggih mboten? Loh, ibu-ibu mbobot tuwa, wis sangang wulan konjul matuk 10 wulan kok gak lahir-lahir. Gak moro kiai saiki nang BKIA, nang dokter spesialis kandungan. Jadi peran kiai sudah semakin terkikis, semakin terkikis, semakin terkikis. Makanya ojo salahno nemen-nemen lek ada ono kiai dadi tim sukses. Iku kiai cerdas iku. Kadang-kadang dadi maklar. Ya nah, aku ki ya wis antisipasi. Biasa awaya-awaya gak diundang ceramah ya ndukun. Ya kudu cerdas lah. Saiki wong urip iku kudu profesional, harus punya skill. Wong iku nek profesional, ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gusti Allah yang ngongkoni ngono, jadi uangnya juga amatiran, uang amatir. No, ati kul huai lek barangnya. Aw nyopir yo nyopir ngono lo bro. Nyopir bengok-bengok. Nanti resikonya jadi artis ya kayak gini lah. Yang ngefan termasuk sopir-sopir truk yang ngefan kabeh. Apa lah ngono, mulai arek cilik sampai uang gerang ngefan kabeh. Lainnya Allah waris ini. Loh iya toh, uang itu tukaran ini tukaran. Nek profesional ya udah di duit. Kristen itu bukan teman-teman ini. Jotosan tapi profesional. Ya soge. Arek-arek itu tukaran ini amatir. Gak oleh duit malah melebu penjara loh. Guyon ini oleh profesional. Duitnya ya oke. Lo tukul ini. Cengengesan modal ya cuma kembali ke lab duitnya puluhan miliar padahal ya cengengesan sule guyon cengengesan duitnya miliaran ana meneh Soimah radhiyallahu anha iki modal cengengesan karo cuawak bengok-bengok ngono to duitnya akeh mergo profesional dolenan iki nek profesional soge. Yang Taufik Hidayat pemain bulu tangkis ini gak dolenan sih ngelar mentok ditampeli. Tapi profesional duitnya agak bal situ dikai rebutan wong roh likur bal-balan bal situ gai rebutan wong roh likur nah apa sih ngomong gue bal dewi-dewi wong bal yang murah lu piro regane. Neng gawa obal dhewe-dhewe giring-giringen dhewe, sadu-saduen dhewe, gawe yo gawang dhewe nang gul-gulno dhewe, sekore tulis-tulisen dhewe. Enggak bal sitok gawe rebutan wong rolikur, tapi profesional. Makane sikile CR7 Cristiano Ronaldo, regane triliunan. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. Terus Karim Benzema, engko lek sing Barcelona yo Lionel Messi. Terus sapa ku jenenge Neymar Junior. Terus Luis Suarez. Ngapal anak buahku kabeh. Profesional. Ngono lho, sikile regane lar, tangan iki lek profesional, dadi duwit. Lha iku operator tukang sound niku. Iku tangane mek oleh-oleh pentil ngono iso. ya pentile iko. Tapi profesional. Lu mripate nek profesional dadi duit. Nih lho gendut iki. Lah mek ngintip tok lu nggak nginceng ngene lho. Tapi profesional lho. Cangkem ki nek profesional dadi duit. Contone sapa? Ya wes, ditugaskan empat malaikat ini. Kalau empat malaikat tadi Jibril, Mikael, Israel, Israfil ditugaskan untuk membuat anatominya Nabi Adam. Diperintah untuk dibikinkan bahan bakunya itu dari tanah bumi, tanah dunia. Malaikat-malaikat ini minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kami akan membuat kaki. Kami ambilkan dari tanah mana? Dikasih perintah sama Allah, ambilkan dari tanah Maghrib, Maroko, sikile teko kono. Kami akan membuat tangan. Kita ambil dari tanah mana? Ambilkan dari Sun'ah, Yaman. Bahan tangan dijukukno teko tanah Yaman. Terus saterusé, kami akan membuat pantat. Bokong iki lho, bokong. Ini kami ambilkan dari mana? Diperintah Allah, ambilkan dari Jabal Qaf, India. Nanti bokongnya bahannya teko India. Mulane wong India iki bokonge semok-semok. Saudele sisan. Nah, kami akan membuat iki apa jenenge iki? Batuk. Ya kening, jidat. Kami ambilkan dari mana? Jidat ambilkan dari tanah Arafah. Jadi jidatnya Nabi Adam itu diambil dari tanah Arafah. Arafah artinya pengenalan diri, ketentraman. Mulane wong iku nek tepak sumpek, tepak susah, tepak bingung, tepak gopo, andilau antara dilema dan galau. Banyak kasus, banyak problem, iku lek kepengin waras solusine batuke sungsekno ning gone lemah. Iki sing salah paham kok mule teko kene nyungsep nduk kali. Maksude gawian sujud. Batuk tempelno nduk tanah. Engko lak waras, pasti dapat solusi. Emang kening dan jidat Nabi Adam kan diambilkan dari tanah Arafah. Iki ana wong susah, bingung, sumpek, digawe sujud kok pancet sumpek, pancet susah kok gak waras. Nah, berarti duduk turunannya Nabi Adam. Turunannya bedes iki. Sing mangkel minggat to. Lho iki intine salat kan ada di sujudnya itu toh. Aqrabu ma yakunu al-'abdu minallah inda sujud. Paling dekat-dekatnya jarak seorang hamba manusia kepada Allah itu ketika sujud. Lengkap organ tubuh Nabi Adam, bentuk anatominya, tinggal satu yang belum, hati. Ini para malaikat enggak berani. Akhirnya malaikat-malaikat tadi rombongan sowan nang Allah minta petunjuk. Ya Allah, kami akan membuat organ tubuh hati, tinggal ini yang belum. Kami ambilkan dari tanah mana? Mohon petunjuk. Terus Allah dawuh, "Stop. Wahai para malaikat, untuk organ hati, khusus hati ini, jangan ambilkan dari tanah dunia. Karena hati ini key position. Yang paling menentukan dari manusia itu adalah hatinya. Karenanya hati jangan ambilkan dari tanah dunia. Khusus hati aku ciptakan dari tanah surga." Jadi hati manusia itu diciptakan Allah dari tanah surga, sehingga anak cucu Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam sing jenenge menungso, iku maunya mentalnya ku mental ahli surga. Mental ahli surga ku ya apa? Ndek swarga iki gak ana soro, onoe enak. Ndek swarga iku gak ana susah, yang ada seneng. Di surga itu ndak ana payah, sing ana nikmat, sing ana enak. Maka mentalnya manusia itu mental ahli surga, kepingin enak gak gelem soro. Wong Banjar Sari ku mentale yang ngono iku kabeh. Wis gak nek kerja tapi duwite akeh. Lah ngono sing karepmu. Duwite garanganmu. Lho ini memang rata-rata manusia seperti itu. Mentalnya itu mental ahli surga. Gak usah berkarya, gak usah berprestasi tapi dapat penghargaan. Karepe lho ngono. Turu tangi ndonggone bantal iku ana tumpukan duit. Iku mental ahli surga. Halo. Mbok paham mbok enggak iki? Paham nggih? Lah ning wong lanang kuwi nek ora wong wedok mesti seneng. Masih ta wis duwe bojo. Kok iso ngono? Lah wong lanang sitok lho ning swarga jatahe. Sik tas kate masuk lawang swarga, iku wis disambut dan dijemput 70 bidadari. Bayangno. Wong lanang sitok sik kate mlebu swarga disambut bidadari 70. Mulane wong lanang ku masih ndek bojo, ora wong wedok ayu. Yo kepingin. Iku mental swarga iku. Bapak-bapak sampean katik ro wong edok ayu ate gak kepingin. Aku curiga sampean gak ahli swarga. Melane aja heran, Bu, aja mangkel dhisik. Ibu jangan tersinggung dulu. Aku ki ngaji. Aku mek nerangno. Mengene wong lanang iki masih ndek bojo siji yo kepingin loro. Duwe loro yo kepingin telu, wis duwe telu yo kepingin. Wis papat iki lho kadang sik duwe simpenan. Simpenan ate berbunga. Sampai eyang subur bojone 8. Seeling ah. Ini kok kakean bojo. Awake kuru, bojo nang 8. Pipine kempong untuk entek. Aku tau ditakoni wong, "Lha apa yang subur pipine kempong untuk entek?" Tak awur lek njawab. Paling yo kakean mentil yo ngono. Lha iku manut sapa? Maksimal lo papat. Iku elek iso adil, lek gak iso yo sitok ae. Aku yo sitok ae. Aku gak termasuk iku mau, Bu. Saman teh nyapru ta isih, Bu. Sumpah aku gak. Yo wis iku ae. Embo. Ngono. Ya aturane kan gitu, situ kurang yo loro. Lek iso adil, gak iso yo situ ae. Loro kurang, telu. Lek iso adil, lek gak iso yo situ ae. Telu sik kurang, papat. Bapak kurang rabio jaran kon. Uang ta. Nah, itu mental surga. Bu. Ana wong ditakoni, duit tanah 2 hektar cukup ah? Pun cukup, gak kurang. Mboten. Iki dudu mental swarga. Lah wong ahli swarga iki wong siji jatahe minal masyriq ilal maghrib, luas tanahnya itu. Jagat wetan tekan jagat kulon ping 10. Makane watake anak putune Nabi Adam menungso iku ya kurang e duwe tanah 1 hektar kepengin 2 hektar, duwe 2 hektar kepengin 4 hektar, duwe 4 hektar kepengin 10 hektar, iku mental swarga. Dan di surga itu enggak ada rakyat, semua pemimpin. Semua pemimpin. Enggak ono rakyat, rakyate iku malaikat. Rakyat itu bidadari, mulanya mentalnya menungso mental pemimpin. Pangapunten, Pak RT tak ono, kepingin jadi kepala desa tak gak, kepingin. Pak kepala desa tak ono, kepingin jadi camat tak gak, mesti kepingin. Camat tak ono, kepingin jadi bupati tak gak, kepingin. Iku mental ahli swarga. Bupati tak ono, kepingin jadi gubernur tak gak, mesti kepingin. Gubernur tak ono, kepingin jadi presiden tak gak, yo kepingin. Presiden, gak roh aku. Soale ndukure presiden niku lak kopiah. Ndukure presiden niku kopiah wis gak ono mana. Mental ahli surga. Ngapunten nggih, ning swarga iku di antara minumane lak homer, arak yang memabukkan. Makane arek sing mendem-mendem iku mental swarga iku. Di suarga itu gak ada nikah ya, ketemu arek wedok itu candak cek usep-usep gak apa-apa. Jadi arek-arek sih gendaan-gendaan itu mental suarga itu. Itu jadi putus tekan kene loh ya. Karenanya mental surga yang harusnya dirasakan besok di surga itu jatah di surga. Lo kok kepingin dirasakno ning donya iki dadi sumber dosa. Jadi mental-mental surga itu kalau dikesusukan di mestine dirasakno nduk swarga lho, kok kepengin ngrasakno nduk donya ku lak kesusu are jenenge. Maka mental surga kalau dikesusukan di apa ya? Didisekkan. Didahului jere. Didahului ya didisi'i pokoknya ngene lho, wis manut aku ae. Embo. Yang penting sampean lak paham sih. mental surga kalau ditarik ke dunia. Wong wayahe iku jatahe nduk swarga, kok kepengin dirasakno ndek donya. Iki dadi sumbere dosa, ajengnya dosa adalah mental surga yang ditarik ke dunia. Wayahe iku jatah nduk swarga, ndek donya kepengin dirasakno. Iki sing dadi dosa. Understand? Makane ana kaidah, al-ajlah qabla al-awani uqiba bi khilwani. Wedak gak ngerti ya wis mandu-mandu ngono lho. Tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya itu justru akan dihukum dengan tidak akan bisa mendapatkannya. Kesusu pengen oleh sesuatu padahal gorong waktune, malah dihukum dengan tidak akan bisa mendapatkannya. Contoh, anak berhak nampa warisan teko wong tuwa iki syaraté wong tuane kudu wis mati. Lah kok ana anak kesusu, wong tuane isih urip lho, anak kesusu pengen nampa warisan. Akhirnya bapak ibune dipateni karo. Ini justru malah dihukum dengan tidak bisa mendapatkan warisan. Dalam hukum, anak yang membunuh orang tuanya tidak berhak mendapatkan warisan. Lah ngoten nggih? Wis ora ngerti ya wis pokoke nggih ngono lho. Karena dia tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, malah terhukum, dihukum dengan tidak akan bisa mendapatkannya. Kesusu pengen duwe anak. Mestine lah ya kudu kabul tu nikah hadis e ijab kabul ana waline ana saksine bayar mas kawin. Kesusu maro celingkrik. Sampai duwe anak temen, lek anake wedok, iki bapakne yo gak sah dadi wali nikah. Berarti lek padha karo dudu anake. Lah ngoten kan? Paham karepmu ora paham karepmu. Lah mental surga itu harusnya sok dirasakno lek wis nduk swarga. Dengan sangat menyesal Bapak Ibu jamaah sekalian, kurang. Kurang. Ngundang mana? Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumbang mandi. Kalau ceramah saya masih dianggap kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Tentu di sana sini banyak kekurangan, doa sederhana, mudah-mudahan berkah. Mohon maaf panitia, kula mudun langsung nyuwun pamit. Ngapunten Pak Lurah, artinya gak ada mangan. Masih dicawisin di kono aku ngerti. Ya karena keterbatasan waktu, saken pindahin di Ndriyo Rejo itu perjalanan isih ono sak jaman. Pangapunten sangat, daripada waktune tak gawe mangan, adukan tak gawe nambahi ngaji, aku mudhun langsung pamit. Iki tak sampekno supaya panitiane ngerti, biye kate digawani apa-apa langsung gawa nduk mobil. Ngono maksudku. Dadi aku wis dipaksa kaya apa, mohon maaf dengan berat hati karena pertimbangan waktu. Mestine yo mangane yo gawe yo mau tas teko nang jam mangan. Enggak, dilebokno mrono, dijak ngobrol tok. Wis ngerti lek aku kate pindah ya mangane doko nduk arep. Asline aku ya rada arep-arep mau ya. Enggak ditawan-tawani mangan rek aku. Ngene iki mesti saken ibu-ibu, Pak tiwasan masak kepengin dirasakno. Salah mau nang gak ditawa-tawakno. Ditawano mau lah ya tak pangan dhisik. Nyuwun ngapunten nggih, nyuwun ngapunten. Mugi-mugi berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Walidayna amin ya rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana faskurha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nashira. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyyata wa salam. Adkhilna al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal jamali wal kamali wal ikram. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa ilayka tuklan wa 'alaykal balagh. Wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika minash sharri kullihi. Ya man bi yadihi al-khayru kullu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa qina 'adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika. bifadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nyuwun pangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.